dengan zakatul fitrah, zakat fitri. Mungkin karena kita memang sudah berada di penghujung bulan Ramadan, sebentar lagi kita akan memasuki satu Syawal insyaallah, yang mana pada waktu-waktu tersebut telah disyariatkan bagi kaum muslimin untuk menunaikan sebuah amalan yang kita kenal dengan istilah zakatul fitrah. Oleh karena itu penting kiranya untuk kita lebih, kita mengkaji lebih dalam untuk bisa memahami bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan zakatul fitrah ini, sehingga kita bisa mengamalkannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang mulia ini. Nah, langsung kita masuki pembahasannya. Zakatul fitrah juga dinamakan dengan shadaqatul fitrah. Zakat fitri bisa juga disebut dengan shadaqah fitri, shadaqatul fitrah. Sebagian ulama juga menyebutkan atau menamainya dengan zakatul fitrah. Zakatul fitrah. Nah, dan penamaan zakatul fitrah ini, kalau dalam ilmu bahasa Arab, ilmu lughah, lughatul arabiyyah, min bab idhafatu syai ila sababihi. Idhafatu syai ila sababihi. Penisbatan sesuatu kepada sebabnya. Penyandaran atau penisbatan, penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Zakatul fitrah ini, jika zakat fitri tersebut dikeluarkan setelah selesainya bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan selesai, ini disebut dengan zakatul fitrah dan min bab idhafatus syai' ila sababihi, jika sudah keluar dari bulan Ramadan di malam Id, di malam Idul Fitr atau di pagi harinya ketika hendak menunaikan atau sebelum menunaikan salat Id. Ketika pengeluaran zakat fitri dilakukan pada dua waktu ini, di malam hari Id atau di pagi hari sebelum menunaikan salat Id, maka yang seperti ini sudah keluar dari bulan Ramadan. Sehingga penisbatan zakatul fitr min bab idhafatus syai' ila sababihi, yaitu fitr disebabkan iftar. Nah, amma idza kanat tukhraj bi yawmin aw yawmayni qabla intihai ramadan fa hadha min babi idhafatus syai' ila muqaribihi. Adapun jika zakatul fitr itu, zakat fitri itu dikeluarkan sehari atau dua hari sebelum Id, dan ini boleh secara syar'i, maka yang seperti ini min bab idhafatus syai' ila muqaribihi, penyandaran sesuatu kepada yang mendekatinya. Nah, ini faedah lughawiyah yang terkait dengan penamaan zakatul fitr atau zakatul fitrah atau shadaqatul fitr. Nama-nama yang berbeda tapi untuk satu amalan yang sama. Wasumiyat bidzalika, dinamakan zakatul fitr dengan zakatul fitr, li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Karena zakat fitr tersebut, zakat fitri tersebut wajib, diwajibkan karena sebab fitr, berbuka dari Ramadan. Sudah selesai bulan Ramadan sehingga tidak diwajibkan lagi bagi kaum muslimin untuk berpuasa. Ini sebabnya, sebab disyariatkannya zakatul fitr. Dan zakatul fitr ini tidak terkait dengan mal, tidak terkait dengan harta, karena zakatul fitr ini ditunaikan terkait dengan an-nafs wal badan, terkait dengan jiwa dan badan seorang muslim. Berbeda dengan zakatul mal, zakat harta benda. Nah, kalau zakatul fitr ini tidak terkait dengan harta benda, tidak terkait dengan harta benda, namun terkait dengan jiwa dan badan seorang muslim. Kemudian hukum zakatul fitrah ini adalah wajibatun ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shadaqatan fitr min Ramadan, sha'an min tamrin, aw sha'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurr." Rasulullah telah memfardukan, telah mewajibkan shadaqatul fitr, zakat fitri di selesai jika telah selesai bulan Ramadan, sha'an min tamrin, satu sha' dari kurma. Rasulullah mewajibkan jika sudah selesai bulan Ramadan, Rasulullah mewajibkan bagi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitri sebesar satu sha' dari buah kurma atau satu sha' dari tepung gandum. Dan ini wajib 'alal 'abdi wal hurri, wajib bagi hamba sahaya maupun orang yang merdeka. Hamba sahaya juga dikenai kewajiban menunaikan zakatul fitr, walaupun nanti ada penjelasannya ya. Yang menunaikan adalah tuannya, majikannya. Wa dzakari wal unsa, begitu juga wajib bagi pria maupun wanita. Wa shaghir wal kabir minal muslimin, dan juga wajib bagi anak-anak kecil dan orang-orang dewasa atau orang-orang tua dari kalangan kaum muslimin. Jadi hukumnya adalah wajib, fardu ain. Kemudian syaratnya, syurutuha wa alaman tajib, syarat-syarat penunaian zakat fitrah ini dan kepada siapa juga. Yang pertama, bahwasanya zakatul fitr wajib ditunaikan oleh setiap muslim, baik dia orang tua maupun anak kecil, pria maupun wanita, orang yang merdeka maupun hamba sahaya, berdasarkan dalil hadits Ibnu Umar yang telah kita sebutkan tadi. Dan disunnahkan zakatul fitr, zakat fitrah ini disunnahkan dikeluarkan untuk janin, ibu yang sedang hamil, janinnya disunnahkan untuk dizakati. Janin yang sedang dikandung disunnahkan untuk dizakati. Syaratnya, idza nufikhat fihi ruh, jika sudah ditiupkan ruh padanya atau sudah usia 4 bulan, arba'ata syur, sudah berusia 4 bulan janin tersebut, maka disunahkan untuk dizakati, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Dan dulu salaf rahimahumullahu jami'an melakukan yang demikian ini, mengeluarkan zakat bagi janin yang telah berusia 4 bulan, yang telah ditiupkan ruh padanya. Dan telah diriwayatkan pula dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, dan selain beliau. Kemudian, bagi siapa zakat fitri ini diwajibkan? Siapa yang wajib mengeluarkannya? Siapa yang wajib membayarkannya? Masing-masing orang, masing-masing individu dari kaum muslimin wajib mengeluarkan zakat fitrah ini, zakat fitri ini. Dan juga terkhusus bagi kepala keluarga, kaum rijal, dia wajib mengeluarkan bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, orang-orang yang dia nafkahi, maka wajib pula dia keluarkan dan dia bayarkan zakat fitrah untuknya, untuk istrinya, untuk keluarganya yang di bawah tanggungannya, ya, untuk anak-anaknya. Wa kadzal 'abdu, begitu juga hamba sahaya, budak, wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya, zakat fitri, namun yang mengeluarkannya, yang membayarnya adalah majikannya, sayyidu. Ya. Walaupun dalam permasalahan ini ada khilaf, namun yang rajih adalah yang kita sebutkan tadi, bahwasanya yang membayarkan zakat fitri bagi budak adalah majikannya. Dan kewajiban zakat fitri ini berlaku jika seseorang mempunyai kelebihan makanan pokok, ya, bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang di bawah tanggungannya pada hari Id dan malam harinya. Ya, jadi baik kepada siapa zakat fitri diwajibkan? Bagi setiap muslim yang memenuhi ketentuan berikut ini, yaitu jika dia memiliki kelebihan makanan pokok di hari Id maupun di malam harinya. Jika ada seorang muslim yang keadaannya tidak demikian, yaitu dia tidak memiliki kelebihan makanan pokok di hari Id maupun malam harinya, atau bahkan dia kekurangan, maka telah gugur kewajiban baginya. Ya. Kewajiban untuk menunaikan zakat fitri telah gugur baginya. Ya. Sehingga kesimpulannya, zakatul fitr la tajibu illa bisyartain, tidaklah wajib kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, al-islam, ya, keislaman. Wajib bagi seorang muslim, setiap muslim, ya. Sehingga tidak wajib bagi orang-orang kafir, walaupun orang-orang kufar mukhatabun bihadhihi syariah. Orang-orang kufar juga dituntut dan akan dibalas kelak di hari kiamat, ya, karena mereka juga mukhatabun, ya, ditujukan syarat ini kepada mereka, namun mereka mengingkari dan kufur. Kemudian syarat yang kedua adalah wujud ma yabdul an qutihi wa quti iyalihi wa hawaijihi al-asliyah fi yawmil a'id wa laylatihi. Syarat yang kedua adalah adanya kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan bagi keluarganya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, dan dia memiliki kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokoknya, dia memiliki kelebihan pada hari Id maupun pada malam harinya. Nah, ini syarat, dua syarat yang dengannya zakatul fitr wajib ditunaikan oleh seseorang jika terpenuhi kedua syarat ini. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hikmah, ya, di antara hikmah, hikmah diwajibkannya zakatul fitr ini, ya, karena sesungguhnya setiap syariat, setiap amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah disyariatkan kecuali ada padanya hikmah, ya. Termasuk zakatul fitr ini, di antara hikmahnya adalah tadhhirus shaim mimma asa yakuna qad waqa'a fihi min siyamihi min al-laghwi war-rabath. Ya, untuk mensucikan dan membersihkan orang yang berpuasa tersebut dari hal-hal yang telah dia lakukan selama bulan Ramadan. Mungkin seorang yang berpuasa terjatuh pada hal-hal yang sia-sia, padahal orang yang berpuasa itu dilarang untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, berbuat robat, berkata maupun berbuat keji yang menafikan hikmah dari pensyariatan ibadah puasa tersebut, agar dia menahan lisan dan syahwatnya. Namun jika memang seorang yang berpuasa terjatuh pada hal-hal berikut ini, baik perkara yang sia-sia maupun hal-hal yang bersifat rafat, maka hal itu semua disucikan dengan zakatul fitr, dengan zakat fitri yang dia keluarkan. Kemudian hikmah yang kedua adalah ighna'ul fuqara' wal masakin 'an su'al fi yaumil 'id wa idkhalu sururi 'alayhim li yakuna al-'idu yawma farahin wa sururin li jami'i fi'atil mujtama'. yaitu untuk mencukupi kebutuhan kaum fuqara wal masakin, sehingga mereka tidak meminta-minta ketika hari Id tersebut. Ya. Ketika hari Id, mereka tidak meminta-minta. Sekaligus kita masukkan, kita berikan, dengan kita memberikan zakat fitri tersebut, kita telah memasukkan rasa gembira, ya, as-surur wal farh, rasa gembira, ya, kepada mereka kaum fuqara wal masakin. Karena sukunya yaumul Id itu adalah hari berbahagianya kaum muslimin, maka hendaknya tidak ada seorang pun kaum muslimin yang merasakan kesusahan di hari tersebut. Oleh karena itu disyariatkanlah zakatul fitr. Terlebih lagi idkhalus surur min afdalil a'mal, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, min afdalil a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min sururan. Termasuk amalan yang paling afdal, yang paling mulia adalah engkau memasukkan rasa bahagia kepada saudaramu yang mukmin, tentunya dengan cara-cara yang diizinkan di dalam syariat. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuharatan lis-shaim." Rasulullah mewajibkan zakatul fitr tuharatan lis-shaim, bersih dan pensuci bagi orang-orang yang berpuasa. Minal lagwi war-rafath, dari perkara-perkara lagwu, sia-sia dan rafath yang dia lakukan selama bulan Ramadan. Wa ta'matan lil masakin, dan untuk memberikan makanan, ya, kepada kaum masakin. Kemudian faedah yang ketiga atau hikmah yang ketiga dari pensyariatan zakatul fitr ini adalah izharu syukri ni'matillahi 'alal 'abdi bi itmami siyami syahri Ramadan wa qiyamihi wa fi'li ma tayassara min al-a'malis shalihah fi hadzal syahr al-mubarak. Yaitu sebagai bentuk menampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya. Dengan nikmat Allah tersebut, dia bisa menyempurnakan puasa Ramadannya. Dengan nikmat Allah, dia bisa menunaikan qiyamul lail, salatut tarawih di malam-malam bulan Ramadan. Maka sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dia kepada Allah, maka dia mengeluarkan zakatul fitr. Izharan li syukrillah, untuk menampakkan dan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah yang telah memudahkan dirinya menunaikan amalan-amalan soleh. Ini diantara hikmah diwajibkannya zakatul fitr. Kemudian berikutnya miqdarul wajib wa mimma yukhraj, berapa kadarnya, kadar dari zakatul fitr ini. Al-wajib fi zakatil fitr sa'un min ghalibi quti ahli al-balad. Yang wajib dari kadar zakat fitri adalah satu sa' nabawi dari makanan pokok mayoritas penduduk suatu negeri. Ya. Sekali lagi, kadar wajibnya adalah satu sa' nabawi dari makanan pokok mayoritas penduduk suatu negeri. Jadi beda-beda. Kalau di Arab, mayoritas makanan pokoknya adalah tamar, misalnya kurma atau syair, gandum. Adapun di negara kita adalah ruz, beras. Maka kita tunaikan di negara kita ini karena memang mayoritas makanan pokoknya adalah beras, maka kita tunaikan dalam bentuk beras sebesar satu sok kadarnya. Kemudian kadar satu sok itu sendiri ada khilaf baina ulama. Jika dikonversikan ke dalam kilogram, ada beberapa pendapat yang menyebutkan tentang hal itu. Karena memang sok itu bukan berat, tapi takaran, mikyal, bukan wazan, bukan wazan. Nah, sok itu adalah takaran, bukan timbangan, sehingga harus dikonversikan ke dalam berat ke dalam satuan berat kilogram misalnya. Di sana ada beberapa pendapat, di antaranya pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat ketika satu sok dikonversikan ke dalam satuan berat adalah 2,4 kg. Ini pendapat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Taqibul Asr, ya. 2,4 kg. Ada sebagian yang berpendapat 2,5 kg. Ada juga yang berpendapat seperti Syekh bin Baz rahimahullah, beliau membulatkan menjadi 3 kg. Ya, 3 kg. Demikian, ya. Adapun kita bagaimana? Mana pendapat yang kita ikuti, ya? Tentunya yang lebih afdal adalah jika kita mengetahui berapa ketentuan kadar zakat yang dihimbau oleh pemerintah kita, pemerintah kaum muslimin di negeri kita, berapa, ya. Sampai khabar yang ana ketahui, pemerintah menghimbau untuk mengeluarkan zakat fitri seberat 2/3 kg. 2/3 kg. Jadi kalau dijadikan pecahan desimal, ya, kurang lebih berapa? 2,67. Ya, betul ya? 2/3. Kalau pecahan desimalnya, bentuk desimalnya berapa? 0,67. Ya, betul ya. Nah, tapi perlu ditafakut lagi, apa betul pemerintah mengibu demikian? Ya. Kenapa? Nah, itu ternyata beda-beda di setiap pemerintah daerah, beda-beda. Tapi sampai khobar ke ana seperti itu. 2/3 kg, 2,67 kg. Maka kita sebagai kaum muslimin yang taat kepada pemerintah, salah satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita hendaknya mengikuti himbauan pemerintah dan minta ijtihad sebagai bentuk kehati-hatian. Maka kita keluarkan kurang lebih yang demikian itu, 2,67, atau lebih baiknya kalau memang ingin berhati-hati 3 kg. Ya. 3 kg mongotan, ya, seperti itu. Mengikuti pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian boleh, ya, zakatul fitr itu, zakat fitri itu diserahkan, sekelompok orang diserahkan untuk satu orang saja dari mustahik zakat. Sekelompok orang, ya, beberapa orang mengumpulkan zakatnya dan diserahkan ke satu orang saja, boleh. Boleh juga satu orang menyerahkan zakat fitrinya ke beberapa orang, boleh juga, tidak ada masalah dalam hal ini. Wala yujzi'u ikhraju qimati ath-tha'am, dan tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang, dalam bentuk harga dari makanan pokok tersebut. Lianna dzalika, alasannya apa? Lianna dzalika khilafu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa liannahu mukhalifun li amali sahabat. Alasannya adalah karena hal itu menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, ya, dalam hadis. Karena dalam hadis disebutkan, ya, bahwasanya shadaqatul fitr itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok dari mayoritas penduduk suatu negeri, bukan dalam bentuk uang. Ya. Begitu juga hal ini, mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang itu menyelisihi amalan para sahabat, menyelisihi amalan para sahabat. Faqatkan yukhrijuna sa'an min ta'amin, karena mereka yang diamalkan para sahabat adalah mereka mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk makanan, ya, satu sa' dari makanan, padahal di zaman mereka sudah ada uang, ya, sudah ada mata uang itu, emas dan perak, tapi toh mereka tetap mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk makanan. Maka ini membantah orang-orang, iya, karena memang di zaman sahabat belum ada mata uang. Nah, ini berarti dia tidak mengenal atau tidak tahu sejarah. Di zaman sahabat sudah ada mata uang. Ya. Barakallahu fiikum. Nah, itu beberapa alasan ya yang bisa kita sampaikan. Kemudian waktu penunaian atau pembayaran zakat fitri. Di waktu wujubiha wa ikhrajiha tajibu zakatul fitr bi ghurubi syams min lailatul 'id. Zakat fitri itu menjadi wajib ya, ketika tenggelamnya matahari di malam hari Id, malam satu Syawal. Itu mulai diwajibkan. Li'annahu al-waqt alladhi yakunu bihi al-fitr min Ramadan. Karena itu adalah waktu di mana telah disyaratkan untuk iftar, berbuka dari bulan Ramadan. Telah berlalu kewajiban untuk berpuasa, telah selesai dengan selesainya bulan Ramadan. Akan tetapi cara pengeluarannya, cara penunaiannya ada dua cara. Waktu penunaiannya ada dua cara, yaitu waktu fadilatin wa ada'in wa waktu jawaz. Waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut dan waktu yang diperbolehkan. Ya. Yang pertama, waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah min tulu'i fajri yaumil 'id ila qubail ada'i salatil 'id. Waktu yang paling utama untuk menunaikan zakat fitri adalah ketika dimulai dari terbitnya fajar pada hari raya Id, hari Id, ya, sampai mendekati waktu pelaksanaan sholat Id. Ini waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitr. Ya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara bi zakatil fitr qabla khurujin nas ila shalah. Hadis muttafaqun alaihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan dan membayarkan zakat fitri sebelum keluarnya manusia menuju sholat. Menuju sholat Id. Ini waktu yang paling utama, yaitu ketika pagi hari setelah terbitnya fajar ya, sampai mendekati pelaksanaan sholat Id. Adapun waktu jawaz ya, boleh ditunaikan zakat fitri, itu boleh ditunaikan sebelum itu ya, yaitu qabla al-Id bi yawmin aw yawmayn, sehari atau dua hari sebelum Id ya, sebelum satu Syawal. Dalilnya adalah perbuatan Ibnu Umar dan selain beliau dari kalangan sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Jadi boleh dikeluarkan sehari atau dua hari sebelum Id. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala membolehkan untuk mengeluarkan zakat fitri pada tanggal 28 Ramadan. Asy-Syaikh bin Baz Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah dalam salah satu fatwanya membolehkan untuk mengeluarkan zakat fitri pada tanggal 28 Ramadan. Jadi mungkin nanti panitia zakat fitrah yang dibentuk oleh Ikhwan kemarin sudah bisa menampung zakat fitri pada tanggal 28 Ramadan. Ya. Mungkin pagi harinya, ya. Mungkin kalau malam hari terlalu ya, sibuk barangkali, maka sudah boleh, ya. Sudah bisa menampung zakat fitri dari Ikhwan di pagi harinya. Tanggal 28 Ramadan di pagi harinya. Ya. Berlanjut seterusnya sampai malam Id, karena rencananya nanti dibagikan ketika malam Id. Tanggal 28 Ramadan itu kurang lebih hari apa? Hari Rabu. Betul ya? Ya. Tanggal 26 itu hari Senin, tanggal 27 hari Selasa, dan tanggal 28 hari Rabu. Nah, jadi sudah bisa dikumpulkan ke panitia zakat fitrah yang telah dibentuk oleh Ikhwah. Wala yajuzu ta'khiruha an salatil 'id, dan tidak boleh diakhirkan pembayaran zakat fitrah itu setelah selesai sholat Id. Maka jika dikeluarkan, baru dikeluarkan setelah selesai sholat Id, maka tidak teranggap sebagai zakat fitrah, dianggap sebagai sedekah biasa ya, Rasulullah SAW bersabda, dan dia tentunya berdosa. Ya, ketika dia mengakhirkan pembayaran zakat fitri sampai selesai sholat id, maka dia berdosa. Ya. Rasulullah SAW bersabda, man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbula. Barang siapa yang menunaikannya dan membayarkannya, zakat fitri tersebut, sebelum sholat id, maka itu adalah zakat yang diterima. Zakat fitr yang maqbula, diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa yang mengeluarkannya dan membayarkannya setelah sholat, selesai sholat baru membayar zakat fitri, maka itu hanya dinilai sebagai shadaqah biasa, dan dia berdosa karena hal ini, ya, mengakhirkan pengeluaran zakat fitrah. Nah, khawalifillah rahimani wa rahimakumullah, tinggal satu pembahasan, ya. Kepada siapa zakat fitri ini diserahkan? Kepada siapa zakat fitri ini diserahkan? Yaitu dijelaskan oleh para ulama bahwasanya zakatul fitri ini berdasarkan adillah syar'iyah, ya, tidaklah diberikan kecuali kepada kaum fuqara wal masakin. Kaum fuqara, ya. Apa itu definisi kaum fuqara? Fuqara jamak dari fakir, ya. Jamak dari fakir. Apa batasan seseorang disebut sebagai seorang yang fakir? Kapan seseorang disebut atau tergolongkan ke dalam kaum fuqara? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Al-fuqara wal masakin. Kaum fuqara dan kaum masakin, humul ladina la yajiduna kifayatahum wa kifayata a'ilatihim, yaitu mereka yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya. Ini definisi dari al-fuqara wal masakin, yaitu tidak memiliki penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan dirinya maupun kebutuhan keluarganya. Ini kaum, definisi dari kaum fuqara. Tidak memiliki baik itu uang, enggak megang uang yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, tidak memiliki penghasilan yang tetap yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Baik itu kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sandang min tu'amin wa syarabin wa malbasin wa maskanin. Baik kebutuhan sandang, pangan dan papan. Inilah definisi dari fuqara. Jadi kalau kita nanti mendata orang-orang fuqara wal masakin untuk kita bagikan zakat fitr kepada mereka, maka kita hukumi orang-orang fuqara itu secara kondisi zahirnya. Kita hukumi mereka sesuai dengan kondisi zahir mereka. Kalau memang zahirnya dia termasuk golongan fuqara, dalam artian tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka sudah tergolong ke dalam mustahiq zakat, orang yang berhak menerima zakat. Jadi hukum berlaku hukum zahir, zahir. Ya. Adapun kita menanyai mereka satu persatu, apalagi mungkin kita memakai standar tertentu, batas minimal harta yang mereka miliki, misalnya 50 dirham. Barang siapa yang memiliki atau tidak memiliki 50 dirham atau memiliki harta tapi di bawah jumlah 50 dirham ketika dikonversikan ke dalam rupiah, maka dia tergolong mustahik di zakat. Adapun dia memiliki 50 dirham atau lebih, maka dia tidak tergolong mustahik zakat. Sehingga harus kita tanya satu persatu, kamu punya 50 dirham enggak? Kita tanya. Maka yang seperti ini, sebagaimana yang kemarin sempat ditanyakan kepada Al-Ustaz Luqman Habibullah Ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya hal yang seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh kaum salaf. La yarid anin nabi wala yarid anis sahabah wala yarid anis salaf. Amal yang seperti ini tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah, begitu juga para sahabat dan kaum salaf, bahwasanya mereka menanyai satu persatu penduduk dan memakai standar 50 dirham ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga sekali lagi, untuk kita ketika kita mendata kaum fuqara wal masakin yang berhak menerima zakat, kita hukumi secara zahir kondisi mereka. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin di kesempatan kali ini ya, mumpung kita masih bisa berkumpul, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Ya. Pesan dari asatidah hafidhahumullahu jami'an terkait dengan dakwah salafiyah yang walhamdulillah masih bisa bertahan di kota Batam ini, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah masih menjaga dakwah ini, dan Allah akan senantiasa menjaga dakwahnya. Beberapa masyakil, beberapa permasalahan yang mengenai dakwah salafiyah di kota Batam ini dan sekitarnya di Kepulauan Riau tentunya sangat merisaukan dan menyedihkan kita semua. Dan ada pesan dari asatidah yang ingin kami sampaikan di sini, ya, agar hal ini tidak berlarut-larut, ya, agar muskilah ini bisa segera terselesaikan dan ukhuwah di antara ikhwah bisa terjalin dengan lebih baik, tidak ada perpecahan dan perselisihan di antara ikhwah terkhusus di Batam dan sekitarnya, sehingga dakwah salafiyah bisa tetap berjalan dengan baik, bisa saling berta'awun satu sama lain dengan ta'awun yang sahih, ta'awun yang baik. Maka penting kiranya untuk kita sampaikan pesan dari asatidah ini, yaitu permasalahan yang terkait dengan al-ustaz Zainul Arifin hadanallahu wa iyyah. Permasalahan yang terkait dengan Ustaz Zainul Arifin hadanallahu wa iyyah. Setelah muncul penjelasan dari asatidah terkait dengan kondisi beliau, ya, beberapa syubhat yang beredar di kalangan ikhwah bahwasanya Ustaz Zainul Arifin ini adalah staf pengajar dari ma'had atau pondok di Cirebon yang diasuh oleh Ustaz Muhammad As-Sewed hafizahullah, dan ini seolah-olah dijadikan sebagai rekomendasi bagi beliau. Ini syubhat yang pertama. Kemudian syubhat yang kedua, bahwasanya beliau, dan ini berita ini sahih, bahwasanya beliau menunjukkan kepada ikhwah baik yang ada di Batam, salah satu ikhwah, dan di kepada ikhwah yang lainnya yang ada di Kepulauan Riau, di beberapa pulau, beliau menunjukkan surat, ya, yang beliau anggap itu sebagai surat tazkiyah bagi beliau dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, yang merekomendasi beliau untuk tetap bisa berdakwah. Ya. Yang mana sebenarnya surat tazkiyah yang beliau maksud dan beliau tunjukkan kepada ikhwah tersebut itu adalah surat, bukan surat tazkiyah sebenarnya, tapi surat sulh, ya, surat islah sulh antara beliau dan Fuad serta Muhammad Wildan, ya, hadanallahu wa iyyahum. Yang mana di antara poin yang disebutkan dalam surat sulh itu, ya, dia diminta untuk berta'awun. Tiga pihak yang disebutkan dalam surat sulh tersebut diminta untuk bisa berta'awun dalam dakwah, dan dia Al-Ustaz Zainul Arifin memahami poin ini sebagai rekomendasi bagi beliau untuk tetap bisa berdakwah sampai sekarang. Maka hal ini dijelaskan dan dibantah oleh para asatidah hafizahumullahu jami'an. Yang pertama, jawaban para asatidah adalah bahwasanya Al-Ustaz Zainul Arifin hadanallahu wa iya kondisinya masih membuat bingung ikhwah di Batam, membuat risau ikhwah di Batam. Kemudian yang kedua, jawaban dari syubhat bahwasanya beliau salah satu staf pengajar di Cirebon, maka hakikatnya adalah beliau menjadi staf pengajar di sana dan diterima di sana oleh Al-Ustaz Muhammad As-Sawed. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan beliau. Beliau diizinkan untuk tinggal di sana dan mengajar di sana dalam rangka ta'libul qulub dan dalam rangka nasihat, agar para asatidah terkhusus Al-Ustaz Muhammad As-Sawed bisa memberikan nasihat kepada beliau. Dan Al-Ustaz Muhammad As-Sawed sendiri meminta beliau untuk bertahan di Cirebon. Maksudnya tidak berdakwah keluar, tapi lebih fokus ke Cirebon, di Cirebon. Namun hari ini fakta yang terjadi tidak demikian. Beliau masih tetap terus melakukan dakwah ta'lim di Batam atau di Kepulauan Riau, di beberapa pulau, di beberapa daerah di Kepulauan Riau. Kemudian yang berikutnya terkait dengan surat tazkiyah yang beliau maksudkan, yang beliau tunjukkan kepada ikhwah, maka itu hanya klaim, klaim semata, yang mana surat tersebut sebenarnya sudah lama dilanggar oleh beliau sendiri dan orang-orang yang disebutkan di dalam surat-surat tersebut. Sekali lagi, isi surat-surat tersebut adalah meminta kepada tiga pihak yang terkait itu untuk bisa tetap bertawal dalam dakwah. Namun kenyataan yang terjadi, waqi' yang terjadi, tidak terjadi yang demikian ini. Bahkan surat tersebut dilanggar oleh mereka-mereka sendiri. Beliau akhirnya saling mentahdir dan pecah dengan Fuad, hadanallahu wa iyyah. Dan kasus terakhir yang mungkin antum juga bisa pahami dan antum merasakan sendiri, akhirnya terjadi perselisihan antara dia dengan saudara iparnya sendiri, Muhammad Wildan. Yang tentunya semua ini kenyataan yang terjadi, yang kita saksikan sendiri ini telah mementahkan isi dari surat Islah itu sendiri. Nah, sehingga dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, fakta-fakta yang terjadi tersebut benar-benar membuktikan kalam dan perkataan serta pernyataan Syekh Bukhari Abdullah Al-Bukhari Hafizahullah, bahwasanya beliau Al-Ustaz Zainul Arifin hadanallahu wa iyyah, sebagaimana yang diungkapkan dan penilaian dari Syekh Bukhari sendiri, bahwasanya beliau la yasluh bidda'wah, bahasanya beliau tidak pantas untuk menjadi pembina dalam dakwah ini. Dan dalam pernyataan Syekh Bukhari yang lain, yang mungkin sebenarnya berat untuk kita sampaikan, namun al-haq ahabbu ilayna, al-haq harus kita junjung tinggi, pernyataan Syekh Bukhari tentang beliau, bahasanya beliau laisa indahu aql, tidak memiliki akal yang jernih, yang dengannya seharusnya seorang pembina dalam dakwah itu harus memiliki akal yang sehat dan jernih. Setelah berlalunya surat-surat tersebut dan ternyata isi dari surat-surat tersebut mereka langgar sendiri, keadaan Al-Ustaz Zainul Arifin semakin menjadi buruk, ketika dia bergabung dengan Dzulqarnain dan Hannan untuk menebarkan fitnah dan menentang para asatidah. Ini yang kita sayangkan, Jadi ini kita sampaikan kronologis kejadian yang beliau lalui. Setelah isi surat tersebut dilanggar, bahkan keadaannya semakin menjadi buruk ketika beliau bergabung dengan Dzulqarnain dan Hannan untuk menebarkan fitnah perpecahan di kalangan umat, di kalangan ikhwah, dan menentang asatidah hafizahumullah jami'an, sehingga semakin menambah masyakil dakwah, problem dakwah dalam skup nasional. sehingga terakhir muncullah surat taubat dari beliau, dari Al-Ustaz Zewari bin Hadanul Mawaiya, ya, yang ternyata redaksinya, isi dari surat rujuk atau surat taubat tersebut, redaksinya tidak menunjukkan kejujuran dan kesungguhan dari beliau dalam bertaubat. Tidak menunjukkan kejujuran dan kesungguhan beliau untuk rujuk kepada Al-Haq. Sehingga ketika redaksi surat taubat tersebut disampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad As-Sewed, maka Al-Ustaz Muhammad memberikan beberapa koreksian, mengkoreksi sebagian lafaz, sebagian redaksi, dan beliau memerintahkan, Al-Ustaz Muhammad memerintahkan agar redaksi surat taubat itu dirubah agar jelas, agar jelas bahwasanya beliau mengakui kesalahan-kesalahannya. Namun ternyata koreksian yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad tersebut tetap tidak diindahkan, tidak diperhatikan. Bahkan yang disebar, yang tersebar adalah redaksi surat taubat yang belum dikoreksi oleh Ustaz Muhammad As-Sewed Habibahullah. Sehingga ini sangat menunjukkan, ya, dan semakin sekali lagi menunjukkan ketidaksungguhan beliau dan ketidakjujuran beliau di dalam bertaubat dan rujuk kepada Al-Haq. Maka kesimpulannya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, para asatidah hafizahumullah jami'an menegaskan dan memberikan kesimpulan dengan tiga nasihat yang disampaikan kepada kita semua. Yang pertama, bahwasanya beliau Al-Ustaz Zainul Arifin hadanallahu wa iyyah tetap berlaku fonis kepada beliau, bahwasanya beliau la yasbuh lidda'wah. Dan fonis ini atau sifat yang seperti ini masih tetap berlaku sampai sekarang, bahwasanya beliau memang la yasbuh lidda'wah, sebagaimana yang dinilai oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah. Dan yang kedua, bahasanya pernyataan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang beliau, bahasanya beliau la yasbuh lidda'wah wa annahu laisa 'indahu aqlun, tetap berlaku sampai detik ini, ya, tetap berlaku sampai detik ini, tidak termasukkan, tidak terhapus. Kemudian yang terakhir, asatidah menasihatkan kepada ikhwah di Batam dan di tempat-tempat yang lainnya untuk mewaspadai semua pihak yang bisa mencoreng dakwah salafiyah dan mengganggu ukhuwah salafiyin di daerahnya masing-masing. Ini nasihat yang terakhir dari asatidah, yaitu hendaknya kita semua mewaspadai dari berbagai bentuk atau berbagai pihak yang bisa memecah belah persatuan ikhwah, memecah belah ukhuwah salafiyin di daerah kita. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan terkait hal ini, ya. Sekali lagi, ini adalah sebagai bentuk penjelasan, ya, yang mudah-mudahan dengan penjelasan ini ikhwah menjadi terarah di dalam dakwah yang kita emban di Batam ini, ya. Tidak ada kebingungan lagi, tidak ada kerisauan lagi, ya. Dan sekali lagi, hendaknya kita takut, ya. Kita semuanya takut bahwasanya fitnah itu, setiap hamba selama nafas masih ada di dalam tubuhnya, tidaklah ada seorang pun yang aman dari fitnah. Bisa jadi kita selamat di fitnah kali ini, namun tidak ada yang bisa menjamin kita bisa selamat pada fitnah-fitnah yang berikutnya. Padahal fitnah-fitnah yang datang berikutnya itu akan semakin dahsyat, semakin besar, semakin rancu, semakin sulit, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yuraqqiq ba'dhuha ba'dha. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tukirunaha. Sesungguhnya keselamatan itu dijadikan di awal atau di generasi awal dari umat ini. Adapun generasi akhir dari umat ini akan menimpa mereka balak, musibah-musibah, wa umurun tukirunaha, dan perkara-perkara yang mungkar. Wa taji'u fitnah wa yuraqqiq ba'dhuha ba'dha, dan akan datang fitnah itu bertubi-tubi, yuraqqiq ba'dhuha ba'dha. Fitnah baru, fitnah yang baru muncul, fitnah yang baru datang akan lebih besar, lebih dahsyat dari fitnah-fitnah yang telah terjadi sebelumnya. Maka kita hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah agar melindungi kita semua dari al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.